Pemirsa Asana, kita masih pada persoalan sholat Jumat yang perlu diketahui kaum muslim. Salah satu rukun sholat adalah salam, yang sekaligus mengakhiri prosesi ibadah sholat. Dengan mengucapkan salam di akhir sholat, maka sholat telah berakhir. Dengan demikian, salam menjadi pembatal dari larangan-larangan yang berlaku dalam sholat. Salam yang diucapkan imam biasanya dua kali. Lalu manakah yang menjadi pembatal sholat? Salam yang pertama atau yang kedua? Para ulama berbeda pendapat ketika menetapkan apakah salam yang menjadi penutup dari sholat itu harus dua kali ataukah cukup hanya sekali saja. Dalam hal ini, kalau kita melirik kepada mazhab yang banyak beredar di Indonesia, yaitu mazhab Asy-Syafi'i, kebanyakannya mereka mengatakan bahwa salam itu sekali saja, tidak harus dua kali. Maksudnya yang rukun itu adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua tetap dibaca, tapi bukan rukun. Hukumnya adalah sunnah. Dibaca tentu saja mendapatkan pahala. Sehingga kalau kita menggunakan pendapat yang ini, maka begitu orang sudah mengucapkan salam yang pertama, maka sebenarnya rangkaian ibadah sholatnya itu sudah selesai. Dan sudah boleh meninggalkan tempat sholat, karena sholatnya sudah selesai. Tetapi nanti kita akan menemukan pendapat juga yang mengatakan bahwa salam itu harus dua kali. Jadi ada salam yang pertama dan ada salam yang kedua, barulah kemudian sholat itu dianggap selesai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada dua pendapat seperti ini? Ya, karena latar belakang dari perbedaan dalam melakukan istimbat terhadap hadis-hadis Nabi yang memang kita temukan semuanya sahih. Di satu sisi ada disebutkan riwayat Imam Muslim misalnya, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian beliau menoleh ke kanan, kemudian Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, beliau menoleh ke kiri. Nah, oleh mereka yang mengatakan bahwa salam itu harus dua kali, ya inilah dalilnya, Nabi kan melakukan salam dua kali, bukan hanya sekali. Tetapi para ulama yang mengatakan bahwa salam itu hanya sekali, maksudnya adalah Rasulullah ketika menoleh ke kanan mengucapkan salam, itu adalah salam yang rukun, dan yang satu lagi itu adalah salam yang sunnah. Jadi setidaknya ada dua pendapat memang, mengatakan bahwa salam pertama saja itu sudah dianggap sholatnya selesai, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa salam itu harus dua kali, barulah sholatnya dianggap selesai. Perbedaan interpretasi ketika menarik kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang sebenarnya sama sumbernya. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mana salam yang mengakhirkan sholat, apakah cukup salam pertama saja ataukah harus dua salam, ini nanti akan mengakibatkan perbedaan juga dalam kasus sholat berjamaah. Kalau makmumnya berpendapat bahwa cukup satu kali salam saja itu sudah menyelesaikan sholat, sementara salam yang kedua itu hanyalah sunnah, maka sebagai makmum, dia sudah boleh beranjak dari tempat sholat itu ketika imam baru salam yang pertama, tidak harus menunggu sampai salam yang kedua. Kenapa? Karena sholatnya imam sudah selesai. Maka dia juga sudah boleh menyelesaikan sholat dan dia sudah boleh keluar dari barisan itu. Mungkin ada satu keperluan. Atau misalnya, dia adalah orang yang masbuk. Artinya, masih punya hutang 1, 2, 3 rakaat sesudah itu, maka dengan pemahaman bahwa cukup salam pertama saja yang sudah menyelesaikan sholat bagi imam itu, maka dia sudah boleh bangun dari duduk bersama imamnya tadi itu untuk meneruskan rakaat-rakaat yang belum dia kerjakan tanpa harus menunggu imam mengucapkan salam yang kedua. Tapi kalau kita pakai pendapat dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwa salam itu harus dua, maka si makmum belum boleh beranjak dari tempat duduknya itu kecuali setelah imam menyelesaikan dua salamnya itu, dan dia belum boleh bangun untuk meneruskan rakaat yang tertinggal kecuali memang setelah mengucapkan dua salam. Jadi kesimpulannya tergantung pada pemahaman atau mazhab dari si makmum ini. Apakah dia bermazhab Syafi'i, maka cukup satu kali salamnya imam dia sudah boleh bangun atau beranjak. Tapi kalau dia pakai mazhab Hambali, tunggu dua salam itu. Nah, untuk yang lebih mudahnya atau yang lebih amannya, tunggu saja setelah imam selesai salam pertama dan kedua, khurujan anil khilaf, agar kita tidak terjebak dengan masalah khilafiyah. Toh menunggu salamnya yang kedua imam pun tidak mengapa juga, karena itu adalah bagian dari sunnah menurut madhab Asy-Syafi'i. Terkait dengan masalah lafaz salam, apakah cukup hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ataukah harus ada tambahan lagi disunnahkan misalnya membaca terusannya wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, ataukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita menemukan memang banyak hadis yang berbeda-beda. Hadis yang terkenal misalnya riwayat Imam Muslim itu hanya berhenti sampai assalamualaikum warahmatullah, lalu Nabi menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, lalu Nabi menengok ke kiri. Dan ini yang kemudian banyak dipakai oleh masyarakat kita dan kebanyakan para ulama, cukup hanya sampai assalamualaikum warahmatullah, tidak wabarakatuh. Tetapi nanti kalau kita cari di dalam hadis-hadis yang lain, salah satunya hadis riwayat Abu Daud yang diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, memang di situ ada ziyadah, ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Nah, lepas dari masalah ini hadisnya sahih atau tidak, seandainya kita baca atau tidak kita baca wabarakatuhnya, dua-duanya tidak menjadi masalah. Kalaupun kita berhenti sampai assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh, itu ada hadisnya kuat sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau seandainya ada yang mau baca dengan wabarakatuh, hadisnya setidaknya juga disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga mana-mana yang kita lakukan itu pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil, kecuali hanya masalah yang kecil saja, yang ini tidak perlu menjadi perdebatan, apalagi menjadi bahan perpecahan di tengah umat Islam, hanya gara-gara masalah wabarakatuhnya itu sendiri.